Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba' al-huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Iqra anta Abu Muhammad. Sant, anta. Abu Sulaiman. Artinya dari Malik ibni Waris radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau kalian sebagai kalian banyak akhwat." Assalamualaikum. Naam, san. Ijlis. Anda. Om. Malik radhiyallahu anhu qala Malik ibni Huwairisin. Malik ibni Huwairisin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama ra'aytu munni usalli wa ana qa'im." San. Ijlis. Anda. Om. Malik ibni Huwairis radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama ra'aytumuni usalli rawahul Bukhari wa Muslim." Satu aja. Rawahul Bukhari. San. Ijlis. Anta. Kum. An Malik ibni Huwairis radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Rawahul Bukhari. Artinya dari Malik ibni Huwairis radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Hadis riwayat Al Imam Bukhari. San. Ijlis. Barakallahu fikum jami'an. Sampai mana pembahasan kita? Sampai Abraha mau nyerang Ka'bah. Abraha sudah masuk Mekah. Abraha sudah masuk Mekah dan mengutus utusan, yaitu seorang laki-laki yang berasal dari Himyar. Siapa nama laki-laki itu? Siapa? Hunathah. Ahsan. Hunathah al-Himyari. Hunathah al-Himyari. Ini utusan Abraha, orang Yaman, berasal dari suku Himyar. Suku Himyar, satu suku dengan Tubban As'ad, raja Yaman yang dulu, awal-awal. Dia utusan Abraha datang ke Mekah, mengumpulkan penduduk Mekah, bertanya kepada mereka, "Man sayyidu hadzal balad?" Siapa tokoh negeri ini? Siapa orang yang ditokohkan di sini, di negeri ini? Siapa pemimpin negeri ini? Faqila lahu Abdul Muttalib ibnu Hashim. Tokoh negeri ini dikatakan kepada dia, orang-orang sepakat semuanya, Abdul Muttalib ibnu Hashim. Tidak ada perselisihan di antara mereka. Maka mendengar yang seperti ini, faja'ahu Hunathah al-Himyari datang menemui Abdul Muttalib. Faqala lahu ma amarahu bihi Abraha. Maka Hunathah al-Himyari datang, tatkala datang menemui Abdul Muttalib, berkata sebagaimana yang diperintahkan oleh Abraha, yaitu ucapan, "Inni lam ati li harbikum." Aku datang ke sini bukan untuk memerangi kalian. "Innama jiktu li hatmi hadzal bait." Aku datang ke sini hanyalah untuk menghancurkan rumah ini, Ka'bah. "Fa illam ta'arradu lana dunahu bi harbin fala hajati li fi dimaikum." Kalau mereka tidak menghalangi aku, aku tidak akan menumpahkan darah mereka. Itu kata siapa? Abraha kepada Hunatu Al-Himyari. Maka Abdul Muthalib tatkala mendengar ucapan ini dari Hunatu Al-Himyari, beliau menjawab, wallahi ma nuridu harbahu wa ma lana bidzalika min taqatin, demi Allah, kata Abdul Muthalib, kami tidak ingin memerangi dia. Siapa yang mau memerangi orang sebanyak ini, orang sekuat ini? Siapa yang mau? Kami pun tidak mampu, ya. Di samping kami tidak mau memerangi dia, kami pun tidak mampu. Kami hanya orang-orang yang kecil, tidak sama seperti kalian. Hadza baitullahil haram. Ini kata Abdul Muthalib, ini baitullah al-haram, rumah Allah al-haram yang dijaga, yang suci. Wa baitu khalilihi Ibrahim alaihi salam, rumah yang dibangun oleh Ibrahim alaihi salam, khalilullah, yang dibangun oleh kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in yamna'hu minhu fa huwa baituhu wa hurmatuhu. Jikalau Allah subhanahu wa ta'ala melindungi rumah ini dari Abraha, maka sungguh ini rumah Allah, punya dia. Wa in yukhalli bainahu wa bainahu fa wallahi ma indana daf'un anhu. Namun jika Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan Abraha untuk menghancurkan rumah ini, maka kami pun tidak mampu untuk menolaknya. Ini rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala Hunatah, maka Hunatah berkata kepada Abdul Muthalib, fantalik ma'i ilaihi. Baik, kalau seperti itu, ayo sekarang kita pergi menemui Abraha. Fa innahu qad amarani an atiyahu bika. Sesungguhnya Abraha telah memerintahkan aku untuk mendatanginya bersamamu setelah mendapatkan jawabanmu ini. Setelah mendapatkan jawaban yang seperti ini. Memang jawaban yang seperti inilah yang diinginkan oleh Abraha. Ayo, sekarang kita menemui Abraha. Fantalaqa ma'ahu Abdul Muthalib wa ma'ahu ba'du banini. Maka Abdul Muthalib pergi bersama Abraha, pergi bersama Hunatah menemui Abraha dengan ditemani sebagian anak-anaknya. Abdul Muthalib membawa anak-anak. Hatta atal askar, sampai tiba menemui askar. Askar itu muradifnya jundun. Askar artinya tentara. Askari, askari. Kalau di Yaman askar tentara, bahasanya pakai askar. Ya. Saudi juga, ya. Askar dengan menggunakan lafaz askar. Sampai tatkala mereka sudah menemui askar tentara penjaga, pasalah an dzunafar, Abdul Muthalib bertanya tentang dzunafar, orang yang mencegat Abraha di jalan. Dzunafar wa kana lahu shadiqan, dzunafar ini sahabatnya Abdul Muthalib. Mana dzunafar? Hatta dakhala alaihi wa huwa fi mahbasihi, dzunafar di situ di penjara. Akhirnya Abdul Muthalib ingin bertemu dengan Dzunafar, dan dipertemukan Abdul Muthalib dengan Dzunafar. Faqala lahu, maka Abdul Muthalib berkata kepada Dzunafar, ya Dzunafar, wahai Dzunafar, hal indaka min ghana fima nazala bina, apakah engkau bisa membantu musibah yang menimpa kami sekarang ini? Bisakah engkau membantu? Faqala lahu Dzunafar, Dzunafar pun menjawab, wa ma ghana rajulin asir biyadai malik yantadhir an yaqtulahu guduwan aw ashiyan, kata Dzunafar, apalah yang bisa diperbuat oleh seorang tawanan yang ditawan oleh seorang raja yang tinggal menanti kematian, tinggal dia ingin membunuh dia kapan dia kehendaki, kapan tawanan ini ingin dibunuh, kapan dia kehendaki, sorekah atau pagikah, dia tinggal berserah diri, apa yang bisa dibantu oleh Dzunafar? Ini jawab Dzunafar, maka na indi ghana fi syai'in mimma nazala bika, aku tidak bisa membantu, tidak bisa membantumu, illa anna unaisan, kecuali Unais sa'ilul fil sadiqun li, aku punya teman namanya Unais, dia itu penjaga gajah yang diserahi menjaga gajah, gajah-gajah dari Abraha. Pergilah kau, siapa tahu dia bisa membantu. Fa sa'ursil ilaihi, dan aku akan kirimkan surat kepada Unais. Fa usihi bidzalik, dan aku akan memberikan wasiat kepada Unais, akan memberikan arahan kepada si Unais wa u'adzimu alaihi haqqaka, supaya dia bisa memuliakan, mengerti hakmu, engkau itu orang mulia, supaya dia bisa memberi jalan keluar kepadamu. Wa as'aluhu an yasta'zin laka 'ala al-malik fakallamahu. Dan aku akan meminta kepada Unais, penjaga gajah itu, supaya meminta izin untukmu agar engkau bisa menemui raja. Fakallamahu. Maka akhirnya Dzunafar berbicara, menemui orang lain supaya mengutus si Abdul Muthalib ini menemui Unais. Akhirnya bertemulah dengan Unais dan wa yashfa' laka indahu bi khairin in qadara 'ala dhalik. Faqala hasbi. Faba'atha Dzunafar ila Unais, diutuslah Abraha menemui Unais. Faqala lahu inna Abdul Muthalib sayyidu Quraisy wa sahibu 'ir Makkah, yut'imun nas bis-sahl wal wuhush fi ru'usil jibal wa qad asaba lahu al-malik mi'atai ba'ir fasta'dhana lahu 'alayhi wa anfa'ahu 'indahu bima istata'ta faqala af'al. Maka dibacalah oleh Unais surat dari siapa tadi? Dzunafar, dibaca oleh Unais. Sungguhnya Abdul Muthalib ini dia adalah sayyidu Quraisy, tokohnya orang Quraisy, sahibu 'ir Makkah, pemilik pasukan dagang, pemilik pasukan ternak, luar biasa kayanya ya, pemilik pasukan dagang, bukan pemilik satu anak buah, satu, dua, tiga anak buah, enggak, tapi pasukan banyak anak buahnya, orang kaya memang. Yut'ibun nas bisahl, dia sangat mudahnya memberi makan manusia, sangat mudah bersedekah memberi makan orang. Wal wuhush fi ru'usil jibal, bukan hanya orang yang dia beri makan, binatang buas pun dikasih makan sama Abdul Muthalib. Saking pemberinya ini orang. Wa qad asaba lahul malik mi'atai ba'ir, sungguh raja telah mengambil 200 ekor unta miliknya. Jadi maksud Abdul Muthalib menemui Dzunafar tadi supaya bisa menolong Abdul Muthalib agar 200 ekor untanya dikembalikan, itu cuman keinginan Abdul Muthalib itu. Ya. Fasta'dzana lahu 'alaihi, tolong mintakan izin kepada raja. Wanfa'ahu 'indahu, dan wanfa'ahu 'indahu, berilah manfaat kepada Abdul Muthalib di sisi raja. Bima stata'ta, sesuai dengan kemampuan. Faqala, maka Unais pun berkata, af'al, iya, akan aku lakukan. Faqala ma Unais Abraha. Unais ini dekat dengan Abraha, mudah kalau mau menemui Abraha. Datanglah Unais menemui Abraha, mengabarkan kepada Abraha demikian demikian demikian demikian. Faqala lahu ayyuhal malik. Ya, di antara ucapan yang disampaikan oleh Unais kepada Abraha adalah, wahai tuan raja, hadza sayyidu Quraisy, bibabika, di depan pintu itu ada tokoh Quraisy, pemimpin Quraisy, pemimpin negeri Mekah. Yasta'zin 'alaika, dia minta izin, ingin menjumpaimu. Nah, ini yang ditunggu-tunggu oleh Abraha. Ini memang yang dicari-cari oleh Abraha. Wa huwa sahibu 'ir Makkah, kata Unais, dia itu pemilik pasukan dagang, pemilik pasukan ternak di Mekah. Wa huwa yut'imun nas fi sahl, dengan mudah dia memberi makan manusia. Wal wuhush fi ru'usil jibal, memberi makan binatang-binatang buas di puncak bukit. Fa'dhan lahu 'alaika fayukallimuka fi hajatihi, tolong izinkan dia agar bisa bertemu denganmu, dia akan berbicara kepadamu, akan menyampaikan kebutuhannya kepadamu. Fa'dhan lahu, fa'adhina lahu Abraha. Abraha pun mengizinkan, memang ini yang diinginkan oleh Abraha. Jadi tujuannya itu tujuan Abraha. Jadi ada Abdul Muthalib datang, harapan Abraha ini supaya Abdul Muthalib minta syafaat, minta keringanan. Kan pemimpin negeri ini bukan sembarang orang yang datang. Biasanya kalau ada pasukan ingin bertempur, ketemu pemimpin dengan pemimpin, yang ada di sana mufakat, kesepakatan, yang akan diserang minta keringanan apa gimana lah. Ya, apa bagaimana jalan keluarnya, cari jalan keluar masing-masing, cari jalan tengah. Misal seperti buka meja bundar, cari jalan keluar, apalah jalan keluar yang terbaik. Nah, ini bayangan Abraha seperti ini. Abdul Muthalib pasti akan seperti ini, akan minta supaya mungkin Ka'bah itu enggak usah diserang atau ada jalan tengah, jalan lain. Itu yang diharapkan oleh Abraha dari ucapan Abdul Muthalib. Diizinkanlah masuk. Diketok pintu, masuk, diizinkan. Akhirnya masuk Abdul Muthalib. Wa kana Abdul Muthalib awsaman nas. Abdul Muthalib ini seorang laki-laki yang rupawan, ganteng, luar biasa gantengnya. Wa ajmalahum, ajmal. Ajmal itu paling maknanya. Kalau jamil ini ganteng, ajmal sangat ganteng. Wa a'zamuhum, dan potongannya berwibawa. Berwibawa, terhormat potongannya. Benar-benar potongan orang orang yang hebat potongannya, orang yang disegani ya, potongannya potongan pemimpin benar. Orang melihat rupanya saja sudah kagum, sudah segan melihat rupanya saja, orang-orang sudah segan. Ini potongan Abdul Muthalib. Falamma ra'ahu Abrahatu ajallahu wa a'zamahu. Ketika Abraham melihat Abdul Muthalib, kagum, kaget. Abdul Muthalib pun Abraham pun memuliakannya, diagungkan. Subhanallah, potongannya luar biasa. Potongannya saja seperti ini, belum lagi kalau dia ngomong. Wajahnya saja sudah menunjukkan wibawa, sudah membuat orang segan melihat potongan tubuhnya, belum lagi kalau dia ngomong. Dimuliakan, diagungkan oleh Abraham. Wa akramahu, dimuliakan. An yajlisahu tahtahu. Abraham enggak mau duduk di singgasananya, duduk di bawah dia. Ingin duduk di bawah berdua sama Abdul Muthalib. Fajalasa ala wa kariha antarahul Habasyah. Kalau karena kalau duduk berdua di singgasana nanti akan dilihat oleh orang-orang Habasyah. Dan kita duduk di bawah saja. Ya jlisu ma'ahu ala sariri mulkihi, duduk di sarir, di ranjang kerajaannya. Fanazala Abraha ala sariri, Abraha turun dari singgasananya. Turun dari singgasananya. Turun di bawah ya, bukan di ranjang, afwan. Turunnya di bawah, duduknya di bawah. Di bawah duduknya, di lantai berdua. Ini baru raja turun ke bawah ingin menyambut tokoh Quraisy. Luar biasa, dihormati benar Abdul Muthalib. Fajalasa ala bisatihi, duduklah di hamparan. Wa ajlasahu ma'ahu alaihi ila jambihi, didudukkan Abdul Muthalib di samping Abrah. Tsumma qala liturjumanihi qul lahu hajatak. Kemudian Abraha berkata kepada penerjemah, karena bahasa beda. Abraha orang mana? Habasyah, Afrika, Eropa, bahasa beda. Tentu ada penerjemah. Tolong sampaikan kepada dia. Hajatak, apa yang engkau inginkan? Kata Abraha kepada terjemahannya. Penerjemahnya datang kepada Abdul Muthalib. Abraha berkata demikian. Maka Abdul Muthalib faqala lahu dzalika turjuman. Maka Abdul Muthalib berkata kepada penerjemah Abraha, sampaikan kepada Abraha. Hajati an yarudda alayya al-malik mi'atay ba'irin asaba ali. Aku keinginanku supaya tuan raja mengembalikan kepadaku 200 ekor unta. 200 ekor unta yang dia ambil dari, yang dia rampok dariku. Tolong kembalikan ke sini. Falamma qala dzalika, maka ketika dia mengatakan yang seperti itu, qala Abraha liturjumani, Abraha pun berkata kepada penerjemahnya, qulahu, katakan kepada dia, qad kunta a'jabtani hina ra'aituka, sungguh engkau membuat aku kagum ketika aku melihatmu. Tsumma qad zahadtu fika hina kallamtani, kemudian alangkah rendahnya keinginanmu, alangkah rendahnya mintamu, kalau cuma minta 200 ekor unta itu ketika engkau berbicara kepadaku seperti ini. Alangkah rendahnya keinginanmu. Karena yang biasa kan minta syafaat, minta keringanan, cari jalan tengah, bagaimana. Tapi kok ini yang dia minta? Atukallimuni fi mi'ati ba'ir asabtuha laka wa tatruk baitan wa dinuka wa dinu abaika qad ji'tu lihatmi la tukallimuni fi. Apakah engkau berbicara kepadaku cuman karena 200 ekor unta yang aku ambil darimu, namun engkau tinggalkan rumah itu Itu adalah agamamu, agama bapak moyangmu. Aku datang ke sini untuk menghancurkannya. Engkau tidak berbicara itu kepadaku? Cuman 200 ekor unta? Qala Abdul Muthalib, dijawab oleh Abdul Muthalib dengan jawaban yang sangat bijaksana. Yang sebenarnya kalau diresapi ini teguran untuk Abraha. Teguran, kalau Abraha sadar, ini teguran untuk Abraha. Abdul Muthalib menjawab, "Inni ana rabbul ibil." Aku ini cuman robnya ibil, tuannya ibil. Aku katakan seperti itu karena aku tuannya ibil, tuannya unta. Aku pemilik unta. Wa innal baiti rabban sayamna'u. Adapun rumah itu ada rob yang akan melindunginya, yang akan menjaganya. Kalau sekiranya dia menginginkan akan dijaga rumah itu, niscaya dia akan jaga darimu. Kalau dia menginginkan engkau untuk membinasakannya, dia akan biarkan. Itu bukan urusanku. Urusanku cuma 200 ekor unta. Kembalikan. Insyaallah. Abraha mendengar yang seperti ini, bangkit sombongnya. Bukannya sadar. Sebenarnya harusnya sadar dia dengan ucapan yang seperti ini, tetapi dia sombong. Qala ma kana li yamtani minni. Allah tidak akan menghalangi aku. Na'udzubillah, ucapan Abraha. Abraha ini sombong, ucapan sombong yang keluar dari Abraha. Na'udzubillah. Abraha ini orangnya licik. Ya. Dia beragama Nasrani, agama mengikuti agama Nabi Isa, akan tetapi dia menyimpang, menyimpang, tidak mengikuti ajaran yang benar dari Nabi Isa alaihissalam. Qala anta wadzak. Sudah, kata Abdul Muthalib. Kalau kamu memang seperti itu, ya sudah, terserah kamu. Aku cuma menyampaikan, engkau dan urusanmu silahkan. Kembalikan sini 200 ekor unta. Waradda Abraha ala Abdul Muthalib al-ibil allati asabalahu. Akhirnya dikembalikan 200 ekor unta. Nih, ambil 200 ekor unta semuanya. Ambil. Diambil sama Abdul Muthalib, alhamdulillah bawa pulang. Bisa membawa pulang 200 ekor unta tersebut. Wansarafa Abdul Muthalib ila Quraisy. Akhirnya Abdul Muthalib datang menemui orang-orang Quraisy. Fa akhbarahumul khabar. Dikabarkan kepada orang-orang Quraisy kabar yang terjadi. Wa amarahum bil khuruj min Makkah, memerintahkan mereka untuk keluar dari Mekah. Wa taharruz fi sya'fil jibal wasyi'ab, dan supaya pergi ke sela-sela gunung. Naik gunung kita semua. Takhawufan 'alaihim min ma'arratil jaysh, karena Abraha sudah marah besar. Ya, Abdul Muthalib menakut-nakuti orang-orang Quraisy dari kemarahan besar yang terjadi pada Abraha. Tsumma qama Abdul Muthalib, kemudian Abdul Muthalib berdiri. Fa akhadha bi halqati babil Ka'bah, beliau pun memegang lingkaran pintu Ka'bah pegangannya. Wa qama ma'ahu nafar, dan ikut berdiri juga bersama Abdul Muthalib sekumpulan orang banyak min Quraisy, dari Quraisy. Yad'una Allah, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya berdoa kepada Allah. Wa yastansirunahu ala Abraha, dan minta pertolongan dari kebiadaban Abraha. Wa jundi, dan bala tentaranya. Faqala Abdul Muthalib, Abdul Muthalib pun berdoa. Wa huwa akhidzun bihalqati babil Ka'bah, dalam keadaan beliau memegang lingkaran pintu Ka'bah. Apa doa yang dibacakan oleh Abdul Muthalib? Lahumma innal abda sayamna'u rihlahu famna hilalaka. Lahumma, ini maknanya Allahumma. Ya Allah, sesungguhnya hambamu terhalang pasukannya, maka lindungilah, halangilah, lindungilah Ka'bah, halangilah mereka. La yaglibanna salibuhum, jangan sampai salib-salib mereka itu mengalahkan agamamu. Kalau engkau ingkunta tarikahum wa kiblatana fa amrun ma badalaka, jikalau engkau ingkunta tarikahum, jikalau engkau meninggalkan mereka, membiarkan mereka dan kiblat kami ada di sana, maka itu urusanmu ya Allah. Ya Allah, doa dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib berdoa kepada Allah supaya mereka terhalang dari rencana busuknya. Di sini orang-orang musyrikin tatkala dalam kondisi genting berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tulus. Mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb, satu-satunya Rabb yang menciptakan, yang mengatur. Akan tetapi ketika mereka sudah dalam kondisi tenang, aman, mereka mensekutukan Allah dengan tuhan-tuhan yang kecil-kecil itu, dari Lata, Uzza dan yang semisalnya. Inilah perangai orang-orang musyrikin pada zaman itu. Mereka memurnikan ibadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah ketika itu. Meminta kepada Allah supaya melindungi Ka'bah. Tsumma arsala Abdul Muthalib halqata babil Ka'bah. Kemudian Abdul Muthalib melepaskan lingkaran pintu Ka'bah. Pegangan Ka'bah itu dilepaskannya. Udah. Wa antalaqa huwa, pergilah dia, wa man ma'ahu min Quraisy ila sya'fil jibal. Pergilah mereka semua ke puncak gunung. Di sela-sela gunung mereka tinggal di sana. Fataharruzu fiha yantadhiruna ma Abraha tufa'il. Mereka melihat apa yang akan diperbuat oleh Abraha. Lihat dari atas. Ketika dia masuk Makkah, dilihat oleh mereka rame-rame apa yang diperbuat oleh Abraha itu. Mereka menyaksikan, nonton mereka apa yang akan diperbuat oleh Abraha. Falamma asbaha, tatkala di pagi hari ini, yang dilakukan oleh Abraha ini di pagi hari, ya, dia melancarkan aksinya di pagi hari. Tahayya alidukhuli Makkah, siap-siap ya, ingin masuk Makkah. Wahayya filahu, dan mempersiapkan filnya, mempersiapkan gajahnya. Wa'adba jaisyahu, menyiapkan tentaranya, luar biasa. Gajah-gajahnya, tentara-tentaranya semua dipersiapkan untuk menghancurkan Ka'bah. Wa kana ismul fil mahmudan, dan gajah yang akan menyerang Ka'bah ini dikasih nama sama dia. Namanya Mahmud. Ini gajah Mahmud ini khusus untuk menyerang Ka'bah, menghancurkan Ka'bah. Gajah besar. Wa abrahatu mujma'un li hadmil bait, thumma linsiraf ila al-yaman. Karena keinginan Abraha itu memang untuk menghancurkan Ka'bah, itu aja keinginannya. Kemudian setelah itu pulang ke Yaman. Karena dia sudah cari muka sama pimpinannya. Aku ingin memindahkan haji orang-orang Arab itu ke sini. Sebagaimana surat dia kepada pimpinan, kepada atasannya. Itulah cuma tujuannya. Tujuannya itu. Dia meyakini roh, meyakini Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kesombongan yang ada pada dia membuat dia ingin berbuat jahat seperti ini. Falamma wajjahu al-fila ila Makkah, tatkala mereka menunjukkan, mengarahkan gajah tersebut ke Makkah, aqbala Nufail ibnu Habib. Nufail ibnu Habib yang jadi tawanan Abraha, Nufail ibnu Habib, ini dijadikan penjaga gajah. Nufail ibnu Habib menghadap ke gajah itu. Hatta qala ila janbil fil, dia berdiri di samping gajah. Tsumma akhadha bi dhunhi, kemudian dia mengambil telinga gajah itu, diambil, dibisiki sama dia gajahnya. Ubruk au irji', wahai gajah, tutuplah, atau engkau kembali ke negeri yang kamu tinggalkan. Balik lagi lah ke Yaman. Duduk atau balik lagi ke sana. Fa innaka fi baladillahil haram, takut-takuti. Sungguhnya engkau di negeri Allah Subhanahu wa taala, negeri yang suci. Tsumma arsala udunahu fa baraka alfil, kemudian dah dilepaskan. Akhirnya gajahnya duduk. Cuman itu dua pilihan, duduk atau pulang. Akhirnya gajahnya duduk. Bisa mengerti makna apa yang disampaikan oleh Nufail ibn Habib, duduk gajahnya. Wa kharaja Nufail yastad hatta as'ada fil jabal. Nufail pun akhirnya pergi, lari sekencang-kencangnya sampai beliau menuju gunung, ikut melihat Abraha sama orang-orang Quraisy. Naik ke atas dia. Wa darabu al-fil yaquma fa aba. Mereka pun memukul gajah itu supaya berdiri, enggak mau gajah yang berdiri, tetap duduk. Fadharabu ra'sahu bitabrazin, mereka pun memukul kepalanya pakai besi. Bukan pakai kayu, bukan pakai tangan, pakai besi sekuat-kuatnya. Fa adkhalu mahajibin lahum fi maraqat fi maraqah fabazahu biha fahaba. Disakiti gajahnya, luar biasa. Disiksa supaya berdiri, enggak mau berdiri. Tetap gajahnya duduk. Fawajjahuhu raji'an ila al-Yaman, diarahkan ke Yaman. Faqama, berdiri gajahnya. Bukan hanya berdiri, yuharwil, lari-lari. Lari-lari kecil. siap untuk balik lagi ke Yaman. Wawajjahuhu ila Syam, diarahkan ke arah Syam. Fa'ala mithla dzalik, dia lakukan seperti itu juga, lari-lari bisa dia, kuat tenaganya, ringan. Akan tapi wajjahu ila Makkah fabarika, di ketika diarahkan ke Makkah duduk lagi, tak berani untuk jalan terus. Fa arsalallahu ta'ala alaihim tayran minal bahr, maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala utus burung dari arah laut. Amsal al-khatatif wal balsan, burung tersebut seperti burung yang menyambar di laut. Karena ada burung yang makan hewan laut itu, seperti itu burungnya. Ma'akulli ta'irin minha salah satu ahjar yahmiluha, masing-masing burung itu megang 3 batu. Masing-masing burung megang berapa batu? 3. Hajarun fi mangqarihi, batu di paruhnya. Wahajrani fi rijlaihi, dan yang 2 batu lagi di 2 kakinya, di paruh sama di 2 kakinya. Wa amsalil himas wal adas, batu itu seperti biji jagung, kecil batunya, tidak besar. Seperti biji jagung dan kacang, kecil kan? Tapi luar biasa, ya luar biasa, membinasakan. La tusibu minhum ahadan illa halak, batu yang kecil ini tidaklah mengenai satu orang pun melainkan langsung meninggal. Kecil batunya, satu orang kena langsung meninggal, langsung binasa. Laisa kullahum asabat, tidak semuanya kena. Wa kharaju haribin, akhirnya mereka lari kabur semuanya. Yabtadiruna tariq alladzi minhu ja'u, mereka pergi ke arah jalan yang mereka tadi pergi, yang mereka memulai perjalanan. Artinya mereka balik lagi ke arah Yaman sana, lari semua. Yatasaqatu nabi kulli tariq, berjatuhan, mulai berserakan mereka. Wa yahliku nabi kulli mahlak, meninggal, binasa, banyak sekali yang binasa. Ala kulli minhal wa usiba Abraha fi jasadihi famata, ternyata mengenai Abraha batu kecil itu, akhirnya Abraha meninggal dunia. Padahal sudah diingatkan oleh Abdul Muthalib, halus Abdul Muthalib, cara penyampaiannya halus, tidak seperti rombongan Nufail bin Habib bin Nafar langsung ngadang di jalan kemudian diberantas kemudian tempur. Enggak, Abdul Muthalib halus sekali gaya bicaranya, luar biasa. Akan tetapi kesombongan yang menyebabkan Abraha demikian. Qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, falamma ba'athallahu ta'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana mimma ya'udullah ala Quraisy min ni'amihi alaihim wa fadlihi ma radda anhu min amri al-habasyah, termasuk dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada Quraisy dan keutamaannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala telah menghalangi mereka dari Habasyah. Libaqai amrihim memuddatihim, karena untuk melanggengkan urusan mereka dan panjangnya urusan mereka, artinya mereka terselamatkan dari Habasyah. Faqala tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ingatlah bagaimana Rabbmu memperbuat, bagaimana Rabbmu melakukan, bagaimana Rabbmu melakukan kepada tentara bergajah. Apa yang telah diperbuat oleh Rabbmu kepada tentara bergajah? Ingatlah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka sia-sia begitu saja? Habis itu apa lagi? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dia mengutus kepada mereka burung-burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Burung-burung tersebut melempari mereka dengan batu-batu dari neraka sijil. Faja'alahum ka'asfim makul. Mereka pun jadi seperti daun-daun yang dimakan ular. Jadilah mereka hina. Subhanallah. Di sini kita bisa mengambil pelajaran ayyuhal ikhwah barakallahu fikum, siapa saja yang ingin kejahatan terhadap Ka'bah, dia akan binasa seperti yang terjadi pada Abrahah. Ka'bah itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini, yang harus dimuliakan oleh kaum muslimin, yang harus dimuliakan oleh manusia. Selesai kita dari kisah Abraha. Selesai dari kisah Abraha menghancurkan Ka'bah. Alhamdulillah. Selesai juga, ya. Sudah hilang penasarannya? Alhamdulillah. Sudah mendekati waktu Isya, insyaallah kita lanjutkan ba'da Isya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum. Hadisnya nama. Hah? Nak kopi kan?